Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kafiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-Ma'ruf bil Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab yang ke-10 yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yakni babun fil mubadarati ilal khairat wa hadzi man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alayhi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab tentang al-mubadarah ilal khairat, bersegera, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan-kebaikan. Wa hadzi man tawajjaha li khair, dan hasungan bagi orang yang telah memantapkan langkahnya untuk mengamalkan satu kebaikan. 'Ala al-iqbali 'alayhi, untuk dia mengokohkan kakinya melangkah. Bil jiddi min ghairi taraddudin, dengan sungguh-sungguh dan tanpa ada lagi keraguan di dalam amalannya. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berhenti pada dalil yang kedua yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, yakni sebuah ayat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Rabb kalian, demikian juga menuju surga yang luasnya lebih luas dibandingkan langit-langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita telah bahas apa yang dimaksud dengan al-musara'ah fil khairat, apa yang dimaksud dengan al-musara'ah ilal maghfirah. Demikian juga kita telah membahas bagaimana sedikit dari sifat-sifat surga tersebut yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kita berhenti pada pembahasan tentang man humul muttaqun. Siapa orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat Ali Imran 133 ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kelanjutan dari ayat tersebut, yakni pada dua ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala menekankan orang-orang yang bertakwa yang disiapkan kepada mereka adalah orang-orang yang memiliki beberapa sifat. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Yang pertama, orang-orang yang mereka mau yunfiqun. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ay yubadziluna amwalahum, mereka mau mendermakan harta mereka. Fisarra'i yakni fi halir raha, ketika sedang dalam kondisi lapang, sedang dalam kondisi luah, kemudian ekonominya sedang mudah, sedang banyak rezekinya. Wa kathratil mar wa surur wal inbisat, banyak hartanya, dia sedang dalam kebahagiaan dan seterusnya. Wa dharra, dia juga mau berderma ketika dalam kondisi dharra, ay fi halid dhaiqi wal inqibad, tatkala dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan pertama kali orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mau mendermakan hartanya baik dalam kondisi susah maupun senang, sedang kesulitan ekonomi atau sedang ada kelapangan ekonomi. Karena yang dituntut dari sodakoh, dari at-tabdil tersebut bukan nominalnya, bukan jumlahnya, namun seberapa mau kita untuk mengeluarkan harta yang kita miliki dari apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tayyib. Walakin lam yubayyinillahu ta'ala huna miqdara ma yunfiqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang kadar apa yang harus diinfakkan, bagaimana cara berinfak itu. Walakinnahu bayyanahu fi ayatin katsirah, tetapi di ayat yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat di di mana Allah Subhanahu wa taala membimbingkan kepada kita cara untuk bersedekah itu. Faqala ta'ala, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-219. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Hai Muhammad, mereka bertanya kepadamu, madza yunfiqun? Tentang apa yang bisa mereka infakkan? Bagaimana cara mereka berinfak? Qulil 'afwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, jelaskan kepada mereka yang mereka infakkan itu adalah al-'afwu. Apa itu 'afwu? Jangan dipahami afu adalah maaf. Afu yang dimaksud di sini kata Syekh Muhammad bin Salim Al-Faymin rahimahullah, al-afu ya'ni ma zada an hajatikum wa daruratikum fa anfiquhu. Apa saja yang lebih dari kebutuhan dan kepentingan kalian. Artinya jika ada harta lebih dari kebutuhan kita sehari-hari, nah itu yang diinfakkan. Bukan kita mengorbankan orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita, mendahulukan berinfak. Ini dimaksud dengan al-afu, cara berinfak seperti itu. Mana yang menjadi hajah, mana yang menjadi darurah yaumiyah yang kita butuhkan, itu yang kita pakai. Setelah itu ada kelebihannya. Dan kelebihan itu tidak harus, oh berarti harus ada sisa segini, tidak. Yang penting saya sudah cukup untuk kebutuhan satu hari ini. Nah, ada lebihnya itu yang diinfakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-67, kata Allah, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Mereka orang-orang yang berinfak, mubadzil lil mal adalah alladzina idza anfaqu, jika mereka menginfakkan harta mereka, lam yusrifu wa lam yaqturu, mereka tidak kemudian berbuat israf, keluarkan semua tanpa memikirkan man yaqutuhu, orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, wa lam yaqturu, mereka juga bukan orang yang pelit menahan, tidak mau mengeluarkan sepeser pun, bukan seperti itu orang yang beriman, yang mubadzil lil amwal, wa kana baina dzalika qawama, mereka itu menjadi orang-orang yang pertengahan, tahu mana yang harus diberikan untuk kebutuhan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, tahu mana yang harus dikeluarkan sebagai infak dan sedekah. Fahum yunfiquna infaqan laisa fihi israfun wala taqdir. Mereka menginfakkan infak tidak ada israf berlebihan, wala taqdir juga tidak pelit. Wa yunfiquna aidan al-afu, dan mereka menginfakkan dengan afu. Ma'afa wa zada an hajatihim wa dururatihim, sesuatu yang lebih dari kebutuhan harian mereka. Tayib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sifat pertama dari orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang gemar bersedekah baik ketika sempit maupun ketika lapang. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mereka menahan al-ghaidh. Ai alladzina idza taghu ishtadda ghadabuhum kadhimu ghaidhahum, yaitu mereka yang ketika emosinya sedang memuncak, amarahnya meluap-luap, kadhimu ghaidhahum, mereka bisa meredam amarahnya. Walam yanfadhuhu, mereka tidak kemudian merealisasikan emosi itu, tidak disalurkan emosinya. Dan wajar manusiawi, dia akan emosi pada sesuatu yang membuat hatinya sakit. Wajar, semua manusia pasti akan emosi. Jadi bukan orang yang tidak pernah emosi, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu pasti kadang emosi, manusiawi, tetapi dia bisa mengontrol amarahnya, bisa mengontrol emosinya untuk tidak kemudian yanfadhuhu, disalurkan emosinya itu, dituruti emosinya tersebut. Wa sabaru ala hadzal kadzam, dia bersabar dan berusaha untuk meredam amarahnya. Wa hadzal kadzmu min asyaddi ma yakunu 'alan nafs, dan ketahuilah bahwasanya meredam amarah itu sesuatu yang berat bagi seluruh jiwa manusia. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kemarin sudah kita baca. Laisa asyadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan seorang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam surah. Apa itu surah? Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin, yakni alladhi yasra'un nasa ay yaglibuhum fil musara'ah. Mereka yang punya kekuatan fisik luar biasa, mampu mengalahkan lawan dengan mudah ketika berduel, bertanding. Bukan itu kata Nabi SAW, as-sur'ah, kekuatan yang sebenarnya itu. Namun asyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Seorang yang kuat yang sebenarnya adalah dia yang mampu meredam amarah, meredam emosi tatkala sedang memuncak dan meluap. Nah, kata Nabi SAW, innas syadid, atau dalam riwayat walakinnas syadid, ini menunjukkan bahwa menahan amarah itu sesuatu yang berat dirasakan oleh semua manusia. Belum tentu seorang hamba, meskipun dia apa namanya terkenal rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an, masalah emosi apakah dia bisa meredam, belum tentu. Karena itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa meredam amarahnya, tentu mereka bisa meredam amarah itu dengan latihan sedikit demi sedikit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jarang beliau membimbingkan bagaimana cara kita mengontrol amarah. Kalau itu sesuatu yang mudah, misalnya beliau tidak akan mengatakan bahwa orang yang kuat itu yang bisa menahan amarah, satu. Yang kedua, beliau tidak akan mengajarkan bagaimana caranya untuk meredam amarah itu. Tapi ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara meredam amarah. Tayyib. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Saim rahimahullah taala. Asyadid alladhi huwa yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah yang mampu menguasai jiwanya ketika marah. Li'annal insana idza ghadiba tharat nafsahu. Karena sesungguhnya seorang manusia itu jika dia marah, maka jiwanya itu panas. Fantafakhat audajuhu. Semua uratnya keluar, nampak. Wahmarat 'ainahu, matanya memerah. Wa sara yuhibbu an yantaqim. Dan dalam kondisi seperti ini, bisikan jiwa itu mengajak dan suka jika dia membalas, melampiaskan amarahnya. Fa idza kadzimal ghaidha, tapi saat dia mampu bisa meredam amarahnya, wa hadda'a, mendinginkan emosinya, fa inna dzalika min asbabi dukhulil jannah. Maka itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Wa alam, ketahuilah, annal ghadaba jamratun yulqiha syaitanu fi qalbi ibni adam. Bahwa marah itu adalah sebuah bara api yang dilemparkan oleh syaitan di hati anak-anak Adam. Syaitan yang membuat amarah itu semakin memuncak. Syaitan yang membuat emosi itu semakin meluap-luap. Idza atahu ma yahuzzuhu. Jika datang sesuatu yang membuat dia apa namanya terpantik marahnya. Walakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamana bima yutfi'u hadhil jamrah. Namun Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk mematikan bara api itu tadi. Bara api yang dilemparkan, yang selalu dihembuskan oleh syaitan untuk terus menyala. Famin dzalika, di antara bimbingan Nabi SAW untuk meredam amarah. Satu, yang pertama, an yata'awwadzal insanu billahi minasy syaithanir rajim. Seorang hendaknya saat dalam kondisi marah kontrol jiwanya dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Ini pertama, bimbingan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa ghadab tadi memang jamrah yang dilempar oleh syaitan ke dalam hati seorang hamba. Tayyib. Fa idza ahassa bil ghadab wa annal ghadab sayaghlibuhu, ketika dia mulai merasa emosinya keluar dan sedang benar-benar memuncak, khawatir marah itu akan kemudian apa namanya yaghlibuhu, menguasai dirinya, qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka dia segera ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika sudah mengucapkan kalimat itu berharap untuk marahnya itu reda, ternyata tidak reda juga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan yang berikutnya, an yajlisa idza kana qa'iman. Ketika kamu marah dalam kondisi berdiri, maka duduk, pindah posisi, berganti posisi, duduklah. Kalau dari berdiri kepada duduk masih belum bisa juga meredam amarah, maka turun ke tingkatan atau kondisi yang paling rendah lagi. Wa yattaji' idza kana qa'idan. Kalau duduk belum bisa, maka berbaringlah. yakni yadau nafsahu wa yunziluha minal a'la ilal adna. Marah tadi memuncak berarti dia naik. Turunkan dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Belum bisa turun lagi kondisi berdiri, turunkan lagi dengan duduk. Duduk masih belum bisa, turunkan lagi. Intinya dilawan. Marah itu adalah sesuatu yang naik, memuncak, maka dilawan dengan kita merendah. Kalau belum bisa juga, an yatawaddaa bitathhiri a'dha'ihil arba'ah. Pergi wudu segera saat dalam kondisi marah itu. Kenapa? Karena marah tadi adalah jamroh, bara api yang menyala, yang panas. Maka wudu untuk mendinginkan bara api tersebut, mendinginkan darah yang meluap-luap tadi itu, menenangkan urat yang keluar tadi itu. Dia basuh, dinginkan empat anggota tubuhnya, yakni al-wajhu wal-yadain war-ra'as war-rijlain. Dia dinginkan wajahnya, dia dinginkan kedua tangannya, dia dinginkan kepalanya, dan dia dinginkan kakinya. Fa inna hadza yudfi'ul ghadab. Maka perkara-perkara di atas tadi bisa meredam amarah. Tayib. Fa idza ahsasta bil ghadab, kalau engkau merasa emosi marah, fasta'mil hadzal ladzi arsyadaka ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta yazula 'anka. Maka amalkanlah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berikan ini sampai rasa amarah itu hilang dari dirimu. Fama akharal ladzina yaqulun. Tapi begitu banyaknya orang yang mereka ketika marah justru mengatakan ana ghadibtu 'ala zaujati fatallaqtuha thalatan. Ketika aku sedang marah kepada istriku, terucap kalimat talak 3 kali. Wa rubbama yaghdab, ada juga yang marah, emosinya memuncak, emosinya meluap, dia lampiaskan ya dhuribu auladahu dharban mubarrihan. Dia pukul istrinya, dia pukul anaknya dengan pukulan yang keras. Bahkan bisa menciderai, bisa mencacati anaknya. Wa rubbama yaghdab wa yaksiru awaniyahu. Ada juga dan banyak juga yang marah melampiaskan emosinya dengan memecahkan barang-barang, memecahkan perabot rumah. Laki-laki maupun perempuan, jangan. Ini banyak kita realita kehidupan, marah sedikit barang hancur. Marah sedikit orang yang ada di dekatnya remuk. Dan seperti ini orang-orang yang mengikuti nafsunya, yang mengikuti hembusan syaitan melampiaskan amarahnya. Au yashuqqa thiyabahu au ma asbaha dzalik. Tidak sedikit juga orang yang marah kemudian merobek-robek bajunya, menyakiti dirinya dan yang lain-lainnya. Mimma yuthiruhu al-ghadabu, sesuatu yang berakibat dari marah yang dilampiaskan. Walihada qalan ta'ala wal kadhimina al-ghaidha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan termasuk sifat orang yang bertakwa adalah mereka yang mau dan bisa menahan, meredam emosinya tadi. Madahahum li'annahum malaku anfusahum inda suratil ghadab. Allah puji mereka itu karena mereka mampu menguasai dirinya saat dalam kondisi emosi yang memuncak. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini sifat yang keberapa? Sifat yang keberapa? Yang kedua. Tayyib. Berikutnya yang ketiga. Orang yang bertakwa, ya mereka bersegera menuju ampunan dan surga Allah adalah wal'afina 'anil nas. Orang-orang yang mudah memaafkan manusia. Yani alladzina idza asa'a an-nasu ilaihim 'afau 'anhum. Yaitu orang-orang yang ketika orang lain menyakiti dirinya, berbuat jelek kepada dirinya, 'afau 'anhum. Dia maafkan orang-orang tersebut. Fa inna man 'afa wa aslaha. Karena siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan dengan maaf tersebut, fa'ajruhu 'ala Allah. Maka balasannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memutlakkan 'afina 'anil nas. Dia orang yang bertakwa adalah orang yang mudah memaafkan. Tetapi jangan kemudian kita salah fahami, oh kalau begitu semua perbuatan jelek kepada diri saya maafkan saja. Kan saya orang yang bertakwa. Saya orang yang mudah maafkan. Tidak, bukan seperti itu. Kita pilih mana yang harus dimaafkan, mana yang tidak dimaafkan. Apakah itu sesuai dengan syariat? Sesuai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Apa ayatnya? faman apa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa, lihat ada syarat di sini, faman afa, maka barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan dia berbuat islah dengan maafnya. Wa aslaha waw adalah jawab dari syaratnya. Berarti maaf yang boleh kita berikan untuk orang lain yang berbuat jelek kepada kita adalah maaf yang kemudian menumbuhkan islah, ada perbaikan dari apa yang dia rusak tadi. Entah perbaikan itu maslahat untuk diri kita, atau maslahat untuk dia, atau maslahat untuk masyarakat, untuk mujtama. Ini perlu diperhatikan. Fa'ajruhu 'ala Allah. Nah, orang yang seperti ini balasannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ikat syaratnya. Annal 'afwa la yakunu khairan illa idza kana fihi islah. Maaf itu tidak menjadi sebuah kebaikan kecuali harus ketika dia memaafkan kejelekan yang diperbuat kepadanya, harus ada islah, harus ada perbaikan dari kondisi yang rusak. Tayyib. Fa idza asaa ilaika syakhsun. Maka kesimpulan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jika ada seorang yang berbuat jelek kepadamu, tetapi dia ma'rufun bil isaa'ah wat tamarrudi wat tughyan. Dia dikenal orang yang memang suka berbuat jahat, dia berbuat jelek, dia berbuat melampaui batas ala ibadillah kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Bukan karena secara tidak sengaja, tapi memang kebiasaannya, daidanuhu. Kebiasaannya mengganggu manusia. Baik. Berbuat jahat, berbuat jelek kepada manusia. Fal afdalu alla ta'fu anhu. Maka yang lebih utama adalah jangan kamu maafkan orang yang seperti itu. Dia dikenal memang orang yang merusak, jangan dimaafkan. Wa anta khudh bihaqqika, ambil hak yang menjadi hak kamu dari dia. Li'annaka idza 'afauta izdada syarruhu. Karena kalau kamu berikan maaf lagi sekarang, besok dimaafkan lagi, tidak ada islah, tidak ada kebaikan dari maaf yang kita berikan. Tetapi justru izdada syarruhu atau izdada syarruhu, justru bertambah kejahatan dari orang tadi itu. Tayyib. Amma idza kana al-insanu alladhi akhta'a 'alaika qalilal khata'. Adapun ketika ada seorang yang berbuat salah kepadamu, menyakiti diri kamu, tapi dia dikenal orang yang jarang berbuat keburukan, bahkan tidak berniat menyakiti diri kita. Qalilul udwan, jarang memusuhi orang lain. Lakin amrun hasala 'ala sabilin nadrah. Tapi terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan dia. Fahuna al-afdalu an ta'fuwa. Maka dalam kondisi yang kedua ini, lebih baik jika kamu memaafkan orang-orang tersebut. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Difahami ya? Jadi apa namanya, wal'afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan manusia. Ini ada patokannya di dalam syariat. Maaf mana yang harus kita berikan kepada orang yang berbuat salah kepada kita tadi? Harus yang ada islah, ada perbaikan, memperbaiki kondisi yang telah rusak, baik untuk diri kita, untuk diri dia, atau untuk mujtama. Dan ketika itu berkaitan dengan diri kita, boleh kita menurunkannya. Namun ketika itu berkaitan dengan mujtama, dengan orang lain, dengan masyarakat yang lebih besar, maka perlu untuk kita perhatikan. Kalau tidak membawa islah, jangan maafkan orang-orang tersebut. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-134. Baik. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ada dua poin di dalam ayat yang terakhir ini, pada penutup ayat ini, yaitu hubbun minallah dan al-ihsan minnah. Yang pertama adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan di sini wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Mahabbatullah taala lil abdi hiya ghayatu kulli insan. Cintanya Allah kepada seorang hamba itu adalah harapan besar dari semua manusia. Semua manusia pasti mengharapkan dia menjadi orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang tidak mau dicintai dan diridhoi oleh Allah? Tidak. Bahkan kalau kita tanya mereka orang yang bermaksiat itu, atau orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, yang terjatuh di dalam kekufuran, engkau mau mendapatkan cinta dan ridho dari Rabbmu? Pasti jawabannya iya. Pasti jawabannya iya. Sehingga mahabbatullah itu adalah ghayatu kulli insan, puncak tertinggi dari harapan semua manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang disebutkan sifatnya. Yang pertama adalah an yuhibballahu taala likulli mu'min. Allah mencintai seluruh orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Kalau cinta Allah, keridhaan Allah adalah sesuatu yang paling kita harapkan, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala membimbingkan bagaimana cara mendapatkan kecintaan tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, qul, katakan hai Muhammad kepada mereka itu, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ada sir rahasia yang terdapat di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala kaitkan yang pertama, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Pasti kita akan bertanya apa caranya? Maka Allah sebutkan caranya, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Poin yang ketiga, kira-kira manusia dengan fitrahnya akan menebak, ketika engkau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti engkau jujur dalam ucapanmu, tuhibbunallah. Begitu bukan? Tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan yang ketiga bukan seperti apa yang kita sangka. Allah Subhanahu wa taala meletakkan yang ketiga, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Tidak disebutkan kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian jujur dalam apa namanya, dalam ucapan kalian itu bahwa kalian cinta kepada Allah, tidak. Tapi dikaitkan dua hub dengan satu ittiba'. Dua hub dengan satu ittiba', dua cinta dengan satu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada cara lain untuk kita bisa mendapatkan mahabbah Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan mempelajari bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak ada cara lain. Bukan dengan atifiyah, dengan perasaan. Bukan juga dengan anggapan baik, istihsan, tidak. Meskipun banyak manusia, banyak orang yang memasukkan dua hal ini, atifiyah dan istihsan, termasuk salah satu dari apa namanya landasan untuk kita mengambil hukum. Bukan. Tidak ada hukum syariat ihsan itu dengan istihsan. Tidak ada hukum syariat itu dengan atifiyah, mengedepankan perasaan. Menurut saya ini lebih baik, menurut saya ini begini. Tidak. Mana dalilnya itu baik? Kalau tidak ada dalilnya, maka itu bukan sesuatu yang baik, meskipun manusia menganggap yang sebaliknya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Maka al-ihsan sebagaimana yang kita ketahui, perbuatan baik itu ada dua jenis. Yang pertama, al-muhsinun fi ibadatillah, berbuat ihsan, orang-orang yang mau berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalurnya ke atas. Yang kedua, wal muhsinuna ila ibadillah, orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jalurnya kemana? Ke samping. Jadi ihsan, ada ihsan ila Allah, ada ihsan ila ibadillah. Yang pertama, al muhsinuna fi ibadatillah, orang-orang yang berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam martabatahum fi qawlihi hina sa'alahu Jibril 'anil ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita tentang tingkatan kalau itu hubungannya berbuat ihsan kepada Allah. Sebagaimana ketika beliau ditanya oleh Jibril alaihi salatu wasallam dalam hadis Umar bin Khattab yang panjang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril tentang ihsan? Apa jawabannya? Hadis mudah. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini cara berihsan, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani an ta'budallaha subhanahu wa taala biqalbin hadir ka'annaka tara rabbaka turidul wusula ilaihi. Ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan ibadah apapun itu, salatkah, bersedekahkah, membaca Al-Qur'ankah, berzikirkah, berbuat baikkah, membaca Al-Qur'ankah dan yang lainnya, hadirkan hatimu di saat ibadah-ibadah itu dan munculkan keinginan untuk engkau menyambung dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bayangkan seolah-olah engkau hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah kita akan bermain-main dalam ibadah, meremehkan amalan ibadah yang sedang kita amalkan, kalau kita hadir di hadapan Allah, tidak mungkin. Jangankan di hadapan Allah, engkau anak-anak ketika ada di hadapan orang tua saja sudah berusaha untuk sebaik mungkin, berada di hadapan ustadznya, di hadapan gurunya, berusaha sebaik mungkin, ada di hadapan orang lain, berusaha sebaik mungkin. Maka bayangkan kau ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana amalan itu memang kau tujukan kepada Allah dan kau mengharap cinta ridho dari Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya. Tingkat yang pertama. Kalau kita belum bisa sampai pada tingkatan ini, dan itu butuh riyadhah, butuh exercise, butuh olahraga, latihan. Tidak mungkin kita langsung bisa pada tahap ini. Kalau belum bisa di tahap ini pada semua amalan ibadah kita, turunlah ke tahap yang kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ai illam taf'al. Kalau kamu belum bisa menghadirkan hatimu untuk merasa engkau hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah langsung mengawasi di dekat engkau, maka fa'alam annallaha yaraka. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Allah mengawasi kamu. Maksudnya muraqabah. Sadari dimanapun engkau, Allah tahu. Apapun yang kamu amalkan, Allah tahu. Minimalnya itu. Sehingga kita enggak lalai dari apa namanya, keseriusan, khusyuk, tumakninah dalam ibadah itu. Salat kita akan benar-benar membaca semua yang dituntut di dalam salat, memperhatikan syurut salat, memperhatikan rukun salat, memperhatikan juga apa namanya, wajib salat, memperhatikan pembatal-pembatal salat. Itu kalau kita serius dan kita pahami bahwa Allah tetap mengawasi. Bukan seperti manusia, engkau hadir di hadapan manusia, dia tahu, bisa mengawasi engkau. Tetapi ketika engkau beribadah sendirian, sholat sendirian, di tengah malam tidak ada yang melihat, mereka tidak tahu apa yang engkau lakukan pada ibadahmu itu. Tapi Allah tahu, kapanpun, dimanapun engkau melakukan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Baik. Ini berkaitan dengan berbuat baik, berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jenis yang kedua, al-ihsanu ila ibadillah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ai antu'amilahum bima huwa ahsan fil kalami wal af'ali wal badal wa kaffil adha wa ghairi dhalik. Yaitu engkau bermuamalah kepada mereka, berhubungan dengan mereka, berusaha untuk berhubungan sebaik mungkin. Bukan selalu menjadi baik. Pasti manusia itu akan ada salahnya, akan ada ketergelincirannya. Dan itu tidak diperintahkan kepada kita. Kita diperintahkan antu'amilahum bima huwa ahsan. Bermuamalahlah kepada mereka, berusaha untuk berbuat baik. Jadi kalau kita sudah berusaha berbuat baik, toh ternyata jatuh juga dalam kesalahan, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, tidak akan teranggap. Berbeda kalau kita meremehkan urusan mereka. Ini beda, dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan engkau bermuamalah kepada manusia, berusahalah untuk memberikan sebaik-baiknya. Fil kalam, apakah itu ucapan, wal af'al, perbuatan, wal badal, apa yang engkau bantu untuk manusia, wa kaful adha, menahan gangguan dari mereka, wa ghairi dhalik, dan yang lain semisalnya. Tayyib. Fil qaul, pada ucapan, antu amilahum bil ahsan, maka bermuamalah dengan mereka dengan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala membimbingkan itu. Contoh dalam masalah salam, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86. Wa idza huyyitum, insyaallah kita sudah tahu semua. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, mengucapkan kalimat-kalimat kepada kalian bi tahiyyah, maka kata Allah perintah setelahnya, fahayyu bi ahsana minha, maka balas dengan yang lebih baik daripada apa yang dia ucapkan. Aur duha, kalau tidak mampu, maka setidaknya setarakan dengan apa yang dia ucapkan. Ketika ada orang mengucapkan kepada kita, assalamualaikum, jawabnya apa? Kalau bisa, fahayyu bi ahsana minha, ucapkan yang lebih baik dari itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak mau untuk mengucapkan itu, maka rudduha, balas dengan yang semisalnya. Waalaikumsalam. Ini dalam masalah salam. Demikian juga dalam masalah doa yang lain. Ketika ada orang yang berdoa kepada engkau, barakallahu fiik, apa balasannya? Nggih, na'am. Bukan, terlalu pendek. Balasnya ahsana minha, yang lebih baik. Wa fiikum barakallah, dan doakan yang lain. Minimalnya sama. Barakallahu fiikum, jawabnya wa fiikum barakallah. Ahsanallahu ilaikum, semoga Allah berbuat baik kepada kalian. Jawabnya wa ilaikum ahsanallah, juga kepadamu mudah-mudahan Allah berbuat kebaikan, dan seterusnya. Intinya ada yang mengucapkan kebaikan kepada kita, balas. Ini dalam di dalam ucapan. Taib. Kadzalika al-ihsanu bil fi'al. Demikian juga berbuat ihsan dengan perbuatan. Misalu ma'unatin nas, memberikan bantuan kepada manusia. Wa musa'adatihim, menolong mereka fi umurihim, pada urusan-urusan mereka. Kullama sa'atta insanan faqad ahsanta ilaihi. Selama engkau membantu manusia, maka engkau telah berbuat ihsan kepadanya. Musa'adatun bil mal, apakah itu bantuan dengan harta? Bis sodakoh, dengan sodakoh. Bil hadiah, dengan hadiah. Bil hibah, dengan pemberian. Wa ma asbaha dzalik, dan yang lain semisalnya. Hadza minal ihsan. Ini termasuk dari ihsan. Maka ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, memberikan sesuatu, minimalnya balas dengan yang semisalnya. Memberikan hadiah juga, saling memberikan hadiah. Kalau tidak mampu, apa paling minimal ucapkan jazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan yang lebih banyak kepada engkau. Itu minimalnya kalau bisa bertemu. Kalau tidak bisa bertemu, hatta ucapan jazakumullahu khairan kathiran tidak bisa, maka doakan orang yang memberi sesuatu kepada engkau fi dhahril ghaib, ketika dia tidak ada. Doakan dalam sholatmu, doakan dalam sholat malammu, doakan dalam permintaanmu kepada Allah, selipkan nama mereka yang memberikan sesuatu kepadamu itu, hadiah, hibah, infak, dan yang lain-lainnya. Tapi sebutkan nama mereka. Intinya kita membalas apa yang mereka lakukan. Dan gak perlu disampaikan, tadi saya sudah kedoakan antum, saya sudah mintakan kebaikan untuk antum, gak perlu. Balas saja, fidhoril ghaib itu lebih bermanfaat untuk orang yang memberikan sesuatu kepada antum tadi, lebih diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika engkau sampaikan, hilang itu semua, bubar yang tadi engkau panjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Taib. Nabi SAW juga membimbingkan kepada kita, termasuk ihsan adalah idza ra'aita akhaka 'ala dzambin antubayyin lahu dzalika wa tanhahu 'an. Jika engkau melihat saudaramu terjatuh dalam dosa, dalam kemaksiatan, maka jelaskan kepada dia kesalahan tersebut, jelaskan kepada dia dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan tersebut. Watanhahu, dan berikan larangan kepadanya, berikan nasihat kepadanya. Orang yang buat zalim atau orang yang dizalimi. Nabi SAW beliau bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Kalau ada yang terzalimi, tolong dia. Yang berbuat zalim juga tolong. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal ma'lum, hadzal madzlum qad 'arafnah. Kalau orang yang dizalimi, kita membantu dia, menolong dia, kami memahami itu. Fa kaifa bidzalim? Maka bagaimana caranya menolong orang yang berbuat zalim itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antamna'ahu minadz-dzulm. Tolong orang yang berbuat zalim itu dengan engkau cegah dia dari kezalimannya. Engkau berikan nasihat kepada dia. Fa inna man'aka iyyahu minadz-dzulm nasrun wa ihsanun ilaihi. Karena pencegahanmu kepada dia, nasihatmu kepada dia yang berbuat zalim tadi itu adalah pertolongan dan perbuatan baik kamu kepada dia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Fatahsinu ilaihim biqadri ma tastati'u, maka berbuat baiklah kepada sesama manusia dengan apa yang engkau mampu untuk berbuat baik kepada mereka. Tidak ada aturan khusus, tidak ada patokan khusus. Intinya tetap berbuat baik, memberikan manfaat kepada sesama manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan ayat yang berikutnya, 134, masih tentang orang-orang yang bertakwa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.